Mitra bisnis, dalam serial tulisan di koran internet, Kwik Kyanggi menyarankan agar presiden terpilih dalam pemilu 2009 berani melakukan gebrakan, mulai dari kembali pada Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen, hingga melakukan upaya pemberantasan KKN secara komprehensif, agar bangsa Indonesia bisa kembali pada jalur yang benar, serta terus mengarah pada kemajuan serta kemandirian. Untuk membahas poin-poin yang terdapat dalam tulisan ini, segera kita temui Kwik Kyanggi. Pak Kwik, dalam serial tulisan Bapak, Bapak menyebutkan jumlah uang yang dikorup sangat besar, sehingga penghematan sekitar 20% saja sudah mencapai puluhan triliun rupiah, serta bisa digunakan untuk membiayai PHK ribuan PNS dan merampingkan birokrasi. Seperti apa penjelasannya, Pak Kwik? Ya, kita realistis saja. Sekarang ini kalau ada pengusaha yang harus membayar pajak atas dasar self-assessment, ngitung sendiri, kemudian terus bayar sendiri, nyetor. Coba selidiki betul-betul. Rata-rata kan cuma maksimum kan cuma 50% yang disetor. Gak ada yang 100%. Nah, kemudian ketahuan kan, mencuri setiap bulan 50%. Lalu didenda gede. Lalu dijadikan perundingan. Setelah perundingan jadi dia bayar yang disetor ke kas negara berapa? Nah, nanti kan cuma 50% lagi. Nah, sesudah itu kan masuk ke negara. Masuk ke negara ketika dia spend, dimakap lagi gitu kan. Jadi kalau ada pendapatan pajak 300 triliun yang hilang ya segitu gitu. Makanya kalau 20% saja kan udah banyak sekali. Dan PHK ini dilakukan dari tingkat pusat hingga daerah ya Pak Kwik? Iya, cukup. Yang dikorup yang tercantum di APBN kok. Lantas, apakah cara ini tidak menimbulkan kegaduhan baru, Pak Kwik? Saya kira tidak, Wong. Itu dengan baik-baik, dengan sukarela, dan jumlah PHK-nya tinggi kok. Tinggi sampai dia dengan sukarela kepengen kok. Kalau dia diberi pesangon yang setinggi-tingginya, itu uang pesangon itu kan bisa dipakai untuk menunggu. Artinya dia mencari pekerjaan tanpa pendapatannya berkurang. Atau pesangonnya itu dipakai untuk berusaha kecil-kecilan. Ini terjadi di negara-negara lain. Di Eropa, hampir semua negara dari waktu ke waktu dilakukan reorganisasi dan dilakukan hal itu sampai mereka kewalahan karena pegawai negeri yang pinter-pinter tergiur oleh besarnya pesangon minta dipecat. Ini kenyataan semua loh ini. Saya nggak ngarang loh ini. Demikian Kwik Kyanggi. Saya Kiki Wijaya.